Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum dhurubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulaqat Al-Fikih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Habibullah Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sedikit dari bab Fi Mirasil Akhwati Syaqa'iq, bagian harta warisan untuk saudara-saudara perempuan kandung si mayit. Kita ulang lagi. Qad dzakarallahu subhanahu wa ta'ala mirasal akhwati syaqa'iq wal akhwati ab ma'al ikhwati liwari'um wal khidatuhunna wa jima'atuhunna. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bagian harta warisan untuk saudara-saudara perempuan sekandung si mayit, dan juga telah menyebutkan bagian harta warisan untuk saudara-saudara wanita sebapak beserta saudara-saudara laki-laki yang tidak seibu, baik itu mereka satu banyak, baik itu saudara perempuan satu atau banyak. Dikalih di akhir ayat, sebagaimana firman Allah SWT di dalam akhir ayat surat An-Nisa ayat 176. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka minta fatwa kepadamu, maka katakanlah Allah telah memberikan fatwa kepadamu fil kalalah pada perkara kalalah. Kalalah yaitu ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun. Jika ada seseorang yang meninggal sedangkan dia tidak mempunyai anak, namun dia mempunyai satu saudara perempuan, maka bagi falaha nisfu ma tarab wa huwa yarithuha illam yakun laha walad, maka satu saudara perempuan maka mendapatkan setengah apa yang ditinggalkan dari si mayit tersebut jika saudara perempuan tersebut tidak mempunyai anak, illam yakun laha waladun, jika saudara perempuan tersebut mempunyai anak. Fa'inka natas naca ini balahumah sulusa mimma tarab, dan jika si mayit yang tidak mempunyai anak tersebut mempunyai dua saudara perempuan, maka dua saudara perempuan tersebut mendapatkan 2/3 apa yang dia tinggalkan dari harta tersebut. Wa in kanu ihwatar rijala wa nisa'an falizakari mislu hadzil unsayain, dan jika si mayit mempunyai saudara-saudara baik itu laki-laki dan perempuan, maka bagian mereka saudara laki-laki dan perempuan bagiannya saudara laki-laki mendapatkan 2 kali dari bagian saudara perempuan. Jadi kalau si mayit tidak mempunyai anak, kemudian hanya di sini hanya mempunyai saudara satu perempuan saja, hanya si mayit hanya meninggalkan satu saudara perempuan saja, maka satu saudara perempuan tersebut mendapatkan 1/2. Ini hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua, apabila si mayit meninggal kemudian tidak mempunyai anak, hanya meninggalkan 2 saudara perempuan saja. 2 saudara perempuan saja, maka 2 saudara perempuan tersebut mendapatkan 2/3. 2/3 dari harta si mayit. Kemudian hukum yang ketiga, jika si mayit tersebut meninggal kemudian tidak mempunyai anak dan hanya meninggalkan saudara-saudara laki-laki dan perempuan, punya saudara laki-laki dan punya saudara laki-laki perempuan, baik itu sedikit maupun banyak, maka perbandingannya yang laki-laki 2 kali lipat daripada saudara perempuan. Ini keterangan yang ada di dalam surat tersebut. Ya, seolah-olah dia menggantikan posisi anak. Saudara tersebut seolah-olah menggantikan posisi anak, karena anak tidak ada. Warisnya sekali yang bisa meninggal. Ya, tidak ada yang lainnya. Adanya itu. Di sini tidak disebutkan, berarti tidak ada. Berarti orang suami atau istri beda lagi. Nanti ya. Karena memang apa, harus satu-satu ya. Langkahnya nanti tidak rancu. Seperti kemarin sudah terlampau jauh, akhirnya nanti keliru. hukumnya banyak kan, saling bersinggungan dan saling berpengaruh. Sampai dulu. Sementara ini dulu dipahami, ya. Kemudian kita lanjutkan wa dzakara mirasal akhwati li ummin wahidatan kanat al-aksara mengal ikhwati li ummin. Kemudian Allah SWT menyebutkan bagian harta waris untuk saudara-saudara perempuan seibu. Kalau tadi apa? Saudara perempuan kandung atau sebapaknya. Atau saudara perempuan sebapak bersama dengan saudara laki-laki yang tidak seibu. Tidak seibu berarti apa? Sebapak. Jadi ini tadi disebutkan yang pertama, saudara-saudara perempuan atau laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau sebapak. Kemudian Allah SWT menyebutkan bagian harta waris untuk saudara-saudara perempuan seibu, baik itu satu maupun lebih. Persamaan di sana Allah SWT menyebutkan persamaan di sana ada saudara laki-laki seibu. Likali ta'ala sebagaimana bermanabah Allah Ta'ala di awal surat An-Nisa, di dalam awal surat An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa ayat 12. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan awi mra'atun walahu akhun akhtun falikul liwahidin minhumas sudus wa ingkan aksara min dalika falahum suraka ufis sudus. Dan jika seseorang mewarisi dengan cara kalalah, kalalah telah disebutkan bahwasanya kalalah yaitu seseorang meninggal tidak mempunyai anak dan hanya mempunyai saudara. Nah, di sini dikhususkan yaitu saudara perempuan seibu. Maka kalau saudara perempuan seibu, baik itu saudara laki-laki maupun saudara perempuan seibu, masing-masing mendapatkan 1/6. Jadi kalau seseorang meninggal tidak punya anak, hanya mempunyai saudara perempuan, misalnya satu saudara perempuan seibu, maka saudara perempuan seibu mendapatkan 1/6. Atau hanya meninggalkan saudara laki-laki seibu, ya kan? Maka saudara laki-laki seibu mendapatkan sebab 6. Dan jika lebih dari satu, ya, jika lebih dari satu, apakah itu laki-laki atau perempuan seibu? Apakah itu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu atau lebih banyak? Maka mereka mendapatkan sepertiga. Ini perbedaan antara harta waris untuk saudara kandung atau saudara sebapak dengan saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu, berbeda, ya kan? Kita ulang tadi, kalau meninggalkan satu saudara perempuan kandung, ya kan, atau sebapak, maka mendapatkan setengah. Kalau dua perempuan, saudara dua perempuan sebapak atau sekandung, maka mendapatkan 2/3. Kalau meninggalkan saudara perempuan dan saudara laki-laki sekandung atau sebapak, maka seperti apa perbandingan antara laki-laki dan perempuan? Yaitu apa? Seorang laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Ini yang sekandung atau sebapak. Adapun jika si mayit meninggal tidak mempunyai anak, hanya meninggalkan saudara perempuan seibu saja, satu, maka mendapatkan 1/6. Atau si mayit tidak punya anak, hanya meninggalkan saudara laki-laki seibu, juga mendapatkan 1/6. Adapun kalau lebih dari 2, seperti meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan seibu, maka mereka mendapatkan 1/3. Susahnya nanti, Pak. Nanti aja. Ini aja di pahami dulu, sepotong-sepotong dulu nanti. Jadi ya, maksud saat sebapak itu maksud juga kalau istrinya berbeda, ya. Iya. Ya. Misalnya istrinya satu, suaminya istri 4. Iya. Jadi kan satu bapak dari ibu yang lain. Itu maksud itu bapak. Iya, sebapak. Bapak. Iya. Kalau seibu itu berarti enggak sebapak, kan? Iya, tapi cerai. Iya. Iya. Otomatis kan seperti itu. Kalau hanya seibu saja berarti enggak sebapak. Bapaknya lain, ya. Jadi bedanya kalau seibu berarti pembagiannya laki-laki dan perempuan sama, kan? Sama. Seibu. Iya, sama. Laki-laki dan perempuannya sama. Misal lebih dari 2, saudara perempuan atau saudara laki-laki dapat 1/3, itu nanti pembagiannya sama. baik laki-laki atau perempuan. Iya, sama. Sama. Sama. Laki-laki dan perempuan sama. Cuma jatahnya hanya sepertiga saja. Baik itu dua maupun lebih. Baik itu dua maupun lebih. Ini aja dulu dipahami ya. Nanti tidak rancu nanti. Soalnya memang harus satu-satu ini. Nanti tidak keliru. Memang susah, sulit. Atau memahami juga susah. Saya menyampaikan juga susah. Sama-sama susah. Bisa bayangkan ya? Bisa enggak? Bisa. Gimana Pak? Belum? Pada-pada. Kalau ngapal biasa nanti pulang ya. Bisa enggak? Ini kalau ngisi sedikit-sedikit saja. Banyak ya. Maka yang pertama, hukum yang pertama, kalau dia punya satu saudara perempuan gitu ya, satu, maka mendapatkan setengah. Sekarang yang ketiga, kalau satu perempuan, saudara perempuan dan laki, tapi berapa yang satu saudara perempuan dan satu saudara laki, maka dapat dua banding satu. Hah? Kalau laki-laki dua. Dua banding satu. Iya. Jangan lupa. Misra hadir saya. Jadi laki perempuan setengah laki-laki gitu ya. Perempuan gimana setengahnya? Setengahnya laki-laki. Dapat totalnya berapa? Gimana? Dapat totalnya berapa? ini. Jadi totalnya 2/3 atau setengah? Ya, ini anu. Ini nanti ngitung kepala. Saya ngitung kepala totalnya parisan untuk saudara laki-laki dan perempuan itu totalnya dapat berapa? Dan nanti kalau ada saudara laki-laki ini menghabiskan nanti 2/3. Tidak ada sisa. Tidak ada sisa kalau ada anak laki-laki, ada saudara laki-laki. Kalau ada saudara laki-laki tidak ada sisa. Jadi dapat semua. Iya. Jadi semuanya dibagi antara ini dan ini saja. Itu saja bayangannya dulu ya. Ya. Semua warisan dapat ke situ semua. Iya. Sementara ini dulu ya. Dulu persinggungnya yang lain. Perempuan setengahnya laki-laki. Ini kalau sekandung atau sebapak. Nah, sekarang cukup yang kedua. Mayit kepala. Punya anak satu, meninggalkan satu saudara perempuan, satu perempuan ini seibu, maka mendapatkan sebab. Nah, yang kedua meninggalkan satu saudara laki seibu juga mendapatkan sebab. Nah, yang ketiga kalau meninggalkan satu saudara laki dan satu perempuan, saudara perempuan, maka dapat sepertiga. Mereka dapat sepertiga. Itu kalau lebih dari satu. Lebih dari dua. Dua atau lebih. Ini kan satu, ini satu, berarti kan dua. Ini dua atau lebih, maka dapat sepertiga. Karena memang hanya meninggalkan ini saja. Hanya meninggalkan ini saja namanya kalalah. Saya kan dulu yang ini ibu itu kan dua atau lebih laki-laki dan perempuan dapat sepertiga. Iya. Sebapak satu perempuan atau satu laki-laki lebih dapat satu. Sebapak. Sebapak. Sebapak mengenang itu buku. Saya maksud total warisannya lho Pak. Total warisannya nanti ya itu tadi. Sekarang warisannya mau berapa? 1 juta. Ya 1 juta. Nah. Ya. Semua hartanya 1 juta. Ya 1 juta dibagi oleh total 1 juta itu. Ya, 1 juta berarti 3. Dibagi saudara perempuan dan laki-laki seibu sekandung atau sebapak kan? Ya. Berarti itu namanya ngitung kepala. Yang laki-laki dua, perempuan satu. Tapi kalau seibu, kalau seibu sepertiga. Semua sepertiga. Berarti itu dua. Ya, berarti saya katanya 1 juta dibagi sepertiga jadi 350. Iya. 350 dibagi itu. Iya. Dibagi itu pak. Tulur-tulur ini. Iya, kalau ya. Ada nanti. Iya. Iya. Jadi ini ada dulu, poinnya ada dulu di antara perbedaan antara saudara perempuan sekandung atau sekakak dengan perempuan seibu. Tapi kalau contoh punya, keadaannya dia punya saudara sebapak dan seibu sekalian. Nanti Kira-kira gimana ini? Bisa main enggak nanti? Bentar. Masih ada. Ya. Kita lanjutkan. Ini sudah ya. Sabar. Jangan cepat-cepat nanti tidak keliru. Kalau saya betul taala wal ukhtus syaqiqatu ta'khudun nisfa bi arba'ati syurutin. Ini masih ada syarat-syaratnya ya. Maka satu saudara perempuan sekandung, satu saudara perempuan sekandung, berarti satu saja, ini bisa mengambil atau mendapatkan setengah dengan ada empat syarat. Masih ada syarat-syaratnya. Asyartul awal, syarat yang pertama, adamul mu'sib laha wawa akhus syakir. Syarat yang pertama, tidak adanya orang yang mengambil dengan susah, yaitu tidak adanya saudara laki-laki sekandung. Sudah ya ini ya. Kalau ada saudara laki-laki sekandung, seperti tadi, berapa? Ini ya, agak menyayang. Tidak cuma cuma menghitung kepala. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, wa inkanu ihwatar rijala wa nisa'a falil zakarin ismuhadil unsayin. Jika mereka, jadi kalian itu berupa saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung atau sebapak, maka bagiannya laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan. Ini sudah jelas, jadi hukumnya jadinya yang ini. Jadinya yang ketiga tadi, laki-laki dan perempuan, laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Asyartu tsani, syarat yang kedua, adamul musyarakati laha, tidak berserikat dengan saudara perempuan yang lain. Wawa ukhtus syaqiqatu, yaitu tidak adanya saudara perempuan kandung yang lain. Kalau adanya saudara perempuan kandung, berarti enggak jadi setengah, akhirnya ini, yaitu 2/3. Mendapatkan 2/3 kalau ada saudaranya perempuan yang lain. Liqali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, ini mru'un halaka laisa lahu waladun walau ukhtun falaha nisfu ma taraka wa wa yarisuha illam yakul laha waladun wa in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarak. Dan jika seseorang meninggal tidak mempunyai anak, sedangkan dia mempunyai satu saudara perempuan sekandung, maka saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah jika di sana tidak ada anak. Namun jika yang ditinggalkan itu dua saudara perempuan, maka dua saudara perempuan sekandung atau sebapak mendapatkan 2/3. Itu jatuh ke hukum yang kedua. Asyartu salis, syarat yang ketiga, adamul asli minazukuril warisin wal muradubi al-ab wal jaddu minkibal ab al-sohi. Syarat yang ketiga, tidak ada asal. Asal itu apa? Asal jalur dari laki-laki namanya asal, sebagai ahli warisnya. Yang dimaksud adalah tidak adanya bapak dan kakek. Tidak adanya bapak dan kakek dari jalur bapak. Tidak adanya bapak atau kakek dari jalur bapak. Kalau ada berarti apa? Hukumnya berubah. Tidak setengah lagi. Nanti lagi. Jadi kalau ada bapak, berarti saudara perempuan tidak bisa mendapatkan setengah. Terus berapa? Nanti pelan-pelan. Kemudian syarat yang keempat, asyartur rabi, adamu far'ul waris, tidak adanya cabang dari waris. Wawa al-ibnu wa ibnul ibni wa innazal, tidak adanya anak laki-laki, dan juga tidak adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki atau terus menurun ke bawah. Kalau ada ini, berarti tidak jadi setengah. Wal bintu wa bintul ibni wa inna zala abuha, dan juga tidak adanya anak perempuan si mayit, dan tidak adanya cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit, atau terus ke bawah dengan nisbah bapaknya yang disebutkan kepada bapaknya. Wadalil hadaini syartaini annal ikhwata wal akhwati innama yarisuna fi mas'alatil kalalah. Dan dalil kedua syarat ini tentunya yang akhir ya, bahwasanya saudara laki-laki dan saudara perempuan, para saudara laki dan para saudara perempuan, hanyalah mereka mewarisi di dalam masalah kalalah. Kalalah itu apa? Itu tadi, enggak ada bapak, enggak ada anak. Wal kalalah itu wa man la walidalahu wala walad. Kalalah yaitu ditegaskan oleh Syekh, yaitu orang yang meninggal yang tidak mempunyai bapak dan juga tidak mempunyai anak. Bapak dan kakek tidak punya, juga anak tidak punya. Jadi tegas orang lagi kalalah. Itu orang yang meninggal tidak mempunyai bapak atau kakek dan juga tidak mempunyai anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Pasangan. Ini enggak ada berarti, enggak punya istri berarti. Kalau punya istri berarti enggak disebut kalalah. Nanti dianu lagi, diteruskan lagi. Hukumnya masih banyak, ketentuannya masih banyak. Kurang berapa? Lagi perkara ini syarat dari al-ukhtu li'ab, teruskan. Wal-ukhtu li'ab takhudu niswa bi'kham syati surutin. Sedangkan satu saudara perempuan sebapak bisa mendapatkan atau bisa mengambil setengah harta waris dengan lima syarat. Dengan lima syarat. Waya asyartul arrabi'atus sabiqatu fi hakil ukhti syaqiqah, yaitu adanya keempat syarat yang telah disebutkan. Keempat syarat tadi, yaitu syarat yang telah disebutkan empat tadi, yaitu tidak, satu, tidak adanya saudara laki-laki sekandung. Yang kedua, tidak adanya saudara perempuan sekandung yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak adanya asal atau tidak adanya bapak atau kakek dari jalur bapak. Kemudian syarat yang keempat, tidak adanya anak-anak atau tidak adanya cucu yang menisbahkan kepada anak laki-laki. Kemudian ditambah lagi wal khamisu adamu akhus syaqiq wal ukhtus syaqiqah, tidak adanya satu saudara laki-laki sekandung dan juga tidak adanya satu saudara laki-laki sekandung. Li'anna al-mawjuda minhuma aqwa minha, karena keberadaan saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung ini lebih kuat daripada saudara sebapak. saudara sekandung dengan saudara sebapak lebih kuat saudara sekandung. Kalau saudara sekandung berarti apa? Sebapak ada seibu ya. Kalau saudara sebapak tok bisa beda ibu ya. Jadi kedudukannya lebih kuat saudara laki-laki sekandung daripada saudara saudara sekandung daripada saudara sebapak. Kalau ada mereka ini maka tidak jadi mengambil setengah. Namun apa di itu per kepala. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.